Ya, ini malam Jumat kita diberikan nikmat yang luar biasa dan bisa berkumpul di sini sama-sama dalam rangka mendapatkan pencerahan nanti insya Allah dari tamu kita yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin. Habib Novel yang alhamdulillah dia sudah ada di hadapan kita. Kita akan sama-sama menyerap ilmu yang insya Allah beliau akan sampaikan nantinya, dan ini akan menjadi pencerahan buat kita jemaah di sini insya Allah. Salam serta salam adalah sama-sama kita hadirkan kejujuran lebih besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya insya Allah pasti enggak ya di sana. Mungkin untuk mempersingkat waktu, namun sebelumnya saya umumkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena ternyata kita kedatangan tamu istimewa, tapi ternyata kita harus berbagi malam ini karena saudara-saudara kita di yayasan juga menginginkan beliau hadir. Kita mungkin punya waktu sampai jam 9.04 karena kita memang harus berbagi. Kalau kita sih bisa saja sampai malam, tapi nanti kasihan Habib gak pesan malam-malam. Jadi ya, saya mohon maaf mungkin nanti sampai 9.04 kita harus mengantarkan beliau ke rumah Pak Ahmadin karena saudara-saudara kita di sana juga menanti ingin mendapatkan pencerahan dari itu. Mungkin untuk setiap waktu sama-sama kita dengarkan kajian dari Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa baca mursyid qasidah satu lagu enggak? Buat buka. Mursyid tinggal kelihatan di belakang. Ya Rabbi See you. وحياتي روحي وسرور قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها والأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Pada malam hari ini kita dapat bertemu di majlis di tempat yang mulia ini, insyaAllah dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah kesehatan zahir ini diiringi dengan kesehatan batin. Amin. Sehingga insyaAllah kita bisa selamat di dunia ini, terutama nanti di akhirat. Amin. InsyaAllah. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, insyaAllah majlis yang di Jakarta ini, di Rumi Cafe ini, malam hari ini didengarkan oleh saudara-saudara kita, bukan cuma yang ada di ruangan ini, tetapi didengarkan yang ada di Semarang, yang ada di Solo, yang ada di Sragen, yang ada di Klaten, yang ada di Jogja, yang ada di Magelang, ya, yang ada di Wonogiri, ya, di Sragen dan sekitarnya. Artinya hampir mayoritas kota-kota di Jawa Tengah, insya Allah teman-teman kita dari para pendengar setia Radio Al-Hidayah FM ikut mendengarkannya. Amin. Karena berkat bantuan dari teman-teman di sana, acara ini kita siarkan secara live. Nanti insya Allah bagi teman-teman yang mendengar di rumah yang ingin memberikan komentar atau pertanyaan, sebagaimana biasa bisa kirim ke SMS saya di nomor yang biasanya 081-393-353-241. Sekali lagi saya ulangi, di 081-393-353-241. Insya Allah malam hari ini kita akan bersama-sama sedikit membahas, karena kalau mau dibahas panjang lebar gak mungkin. Kalau waktu mahdud, waktunya terbatas, ya. Walaupun waktunya panjang juga gak mungkin, karena kita akan bahas tentang masalah al-khuluq, akhlak. Akhlak itu intinya Islam. Ad-din al-khuluq. Rasulullah SAW pernah ditanya, apa itu agama? Maka dijawab, agama itu akhlak. Agama itu akhlak. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, nanti siapa yang di surga bersamamu, siapa yang paling engkau cintai, maka Rasul bersabda, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian semua dan yang paling dekat letaknya dengan aku nanti di hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya di antara kalian semua. Karena itu kita membahas akhlak gak mungkin selesai, karena akhlak ini kumpulan dari budi pekerti yang sangat sangat banyak. Kalau kita bahas akhlak tidak mungkin selesai. Kenapa? Karena sama saja kita membahas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab fama min qulubin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Al Imam Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, pengarang Maulid Sibtu Duror, yang kemarin katanya Syaisar nih buku Maulid ini apa namanya luar biasa. Dia ngomong seperti itu kan, dipegang, dibaca, dibuka-buka. Nah di situ ada satu kalimat, fama min khuluqin fil bariyati mahmud, tidak ada satu budi pekerti yang mulia di alam semesta ini, di makhluk Allah, kecuali sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang mulia itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya enggak mungkin rusak. Tapi sedikitlah, sedikit percikan-percikan dari akhlaknya orang-orang soleh bisa menyegarkan hati kita. Karena disebutkan inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Kalau orang-orang soleh itu disebutkan, rahmatnya Allah turun. Ya, rahmatnya Allah turun. Hujan deras sudah sering mengguyur Jakarta. Ya, sudah sering mengguyur Jakarta. Nah, hujan rahmat yang deras lebih sering bagus. Ya, lebih sering lebih bagus. Nah, ini kalau kita dengarkan akhlak-akhlak orang-orang yang soleh, insya Allah itu akan membuat hati kita jadi hidup. Nah, insya Allah. Dikatakan oleh Abi Ali Ad-Daffaq rahimahullah. Kemudian juga dikatakan di sini oleh banyak ulama ya. Di antaranya para ulama mengatakan bahwasanya tasawuf, yang namanya tasawuf itu memasuki semua akhlak yang mulia, meninggalkan semua akhlak yang tercela. Tasawuf itu memasuki semua akhlak yang mulia, meninggalkan semua akhlak yang tercela. Atau kalau dalam bahasa yang agak santai, tasawuf itu apa? Menyandang semua akhlak yang mulia, meninggalkan atau menanggalkan semua akhlak yang tercela. Sehingga tidak bisa dibayangkan ada orang yang kusufi akhlaknya tercela. Ya gak mungkin. Sufi kok akhlaknya tercela? Gak mungkin. Tidak mungkin ada sufi akhlaknya tercela. Mustahil. Pasti seorang sufi akhlaknya mulia. Pasti akhlaknya mulia. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Qattani, yang mungkin tadi ketika di Facebook atau di BBM itu ya, Al-Qattani berkata gitu ya, siapa yang tasawufnya lebih tinggi dari kamu, siapa yang akhlaknya lebih tinggi dari kamu, maka dia tasawufnya lebih tinggi dari kamu. Kalau bahasa kasarnya, siapa yang akhlaknya lebih mulia dari kamu, maka dia lebih bertasawuf daripada kamu. Jadi tolok ukur tingkat kesufian itu dari akhlaknya. Sehingga pernah Ibrahim bin Adham rahimahullah, ini contoh ya, contoh akhlak. Ditanya, apakah kamu selama hidup di dunia ini pernah merasa bahagia? Ini pertanyaannya juga sudah aneh ya. Selama hidup di dunia ini kamu pernah merasa bahagia atau tidak? Ini pertanyaan yang aneh. Yang ditanya ini waliullah ya. Padahal waliullah ini kan selalu bahagia dalam segala keadaan. Tetapi pertanyaan ini dinisbatkan pada dunia. Dunia ini gak ada yang bisa buat senang. Dunia ini tempat yang gak enak. Lah bagian dari dunia yang mana yang buat kamu senang selama kamu hidup di dunia ini? Maka beliau menjawab, dua kali saya merasa bahagia di dunia. Marotain, dua kali saya merasa bahagia di dunia. Kapan? Pertama, mohon maaf, bahasanya bahasa lugas agak kasar ya. Beliau berkata, ketika saya duduk, tiba-tiba datang seorang pria, kemudian mengencingi saya. Bahagia. Saat paling berbahagia di dunia, ketika duduk, datang orang mengencinginya. Bahagia. Kalau kita... Ini ngaku sufi, baru dicaci sedikit, udah balas caciannya 1000 kali. Ya kan, ngaku sufi, ya kan, baru ada satu orang yang gak suka sedikit, dia gak sukanya 10 kali. Ya, 10 kali. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah ini sufi, Ibrahim bin Adham, rahimahullah. Dicaci, dimaki, nyantai. Yang ini, bukan lagi caci maki, mohon maaf, dikencingi. Memang sengaja pakai bahasa yang kasar gitu, biar kita, gitu ya. Kalau bahasanya halus-halus gak nyampe ini. Memang harus pakai bahasa Jawa Tengah yang beneran, ya. Bahasa Solo. Bahasa pasaran gitu. Yang kedua, ketika saya lagi duduk, tiba-tiba datang satu orang, gak ada hujan, gak ada angin, nempeleng saya. Wih, inilah dua saat yang paling membuat saya bahagia di dunia. Dibahas oleh para ulama, bagaimana dia bisa menyatakan itu sebuah kebahagiaan? Karena ketika dibegitukan, nafas, egonya manusia muncul. Egonya muncul. pengen marah, pengen membalas dan lain sebagainya. Nah, Ibrahim bin Adham mampu bersabar. Akhlak. Ini sabar ini bagian dari akhlak. Kabul adza. Ketika dia disakiti, dicaci, dimaki, ya disakiti dengan apapun, dia bisa tidak membalas. Bisa menanggung beban derita dari dicaci, dimaki dan disakiti. Itu namanya akhlak. Itu namanya akhlak. Dan orang-orang yang soleh mampu seperti itu. Ya mampu seperti itu. Ini contoh nih, Ibrahim bin Adham. Dengan dia bersabar seperti itu, maka dibalas oleh Allah Ta'ala, derajatnya dinaikkan. Sebagaimana kata Syekh Jibril dalam ceramahnya di MNC. Ada yang lihat gak nih? Belum lihat? Saya kebetulan pagi-pagi dapat rezeki. Biasanya pagi gak nyetel TV gitu ya. Saya lagi di kamar atas tuh, terus coba lihat MNC ada apa ini. Ternyata, kok ada Syekh Jibril di sana ya? Ada Syekh Jibril, mata Allah betul hayati di sana. Saya dengarkan ceramahnya, bahas masalah sabar. Wah, kaget saya. Di situ kan beliau berkata, saya masih ingat benar itu. Di Jakarta ini, kata beliau bil makna, yang ini ringkasannya. Nanti kalau lengkapnya tanya Bang Nasron. Karena dia yang mencatat. Ringkasnya. Di Jakarta ini banyak tempat, seperti tempat ini. Seperti tempat ini yang beliau katakan di majelis itu ya. Yang tempat-tempat itu penuh dengan malaikat. Ya, penuh dengan malaikat. Imagine, bahasa Inggrisnya ngaco nih. Saya gak bisa bahasa Inggris soalnya. Malam ini kita mau majlisnya majlis toroh. Pokoknya nyantai, senyum, ketawa, silahkan. Lailatul Jum'ah, Lailatul Toroh. Malam Jumat, malam yang senang-senang ya. Kalau biasanya kalau apa namanya di Rumi ini kan kalau dikir nangis semua ya. Biasanya kan gitu. Malam ini kita mau majlis yang ketawa-ketawa. Majlis yang ketawa-ketawa tapi apa rahmah muncul dari rahmah. Syekh Jibril mengatakan, coba Anda bayangkan. Coba Anda bayangkan. Bayangkan kehadiran malaikat itu. Pernah kita bayangkan? Enggak. Baru kedatangan Syekh Hisham, kita udah majlisnya berubah kan? Setiap majlis ilmu di situ ada malaikat. Pernah kita bayangkan? Ada malaikat yang lagi duduk, ada malaikat yang lagi berdiri. Ya, pernah kita bayangkan? Itu jumlahnya malaikat tidak terkira. Dan semua mereka memintakan ampun buat orang yang datang di majlis itu. Mintakan rahmat. Wah, asik nih banyak malaikat. Mesti kita kan senang ya. Dan saya tertarik dengan kalimatnya, coba bayangkan, belajar membayangkan kehadiran mereka itu, para malaikat. Ya, rasakan mereka itu betul-betul hadir. Nah, terus beliau berkata, itu di majelis-majelis ilmu. Lalu bagaimana di tempatnya orang yang sakit? Jika ada orang yang sedang sakit dan dia bersabar, di situ berkumpul malaikat yang jumlahnya tidak terhingga, mendoakan orang yang sakit itu agar terus dapat ampunan sehingga setiap detik pangkatnya naik terus. Nah, ketika kita menjenguk orang yang sakit, makanya saat itulah kita mendapatkan kemuliaan yang luar biasa karena kita masuk suatu tempat yang penuh dengan kumpulan para malaikat yang akan mengaminkan doa-doa kita. Makanya dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, abdi, wahai hambaku, aku sakit, kamu gak jenguk aku. Heran, ya Allah, bagaimana aku menjenguk engkau dan bagaimana aku disebabkan dengan sakit? Hambaku kurang sakit, jika engkau menjenguknya aku ada di sana. Artinya rahmat Allah, ampun Allah ada di sana. Nah ini karena apa? Berkat buah sabar. Ini buah sabar. Jadi sabar itu bisa ngangkat derajat orang luar biasa. Kalau diibaratkan, kita mau naik gedung, lantainya sampai lantai 100. Sudah kita ambil yang tinggi sekalian ya. 100 lantai. Yang satu dengan sholat, dengan ibadahnya. Mesti naik tangga dia. Naik tangga. Nah kalau orang yang sabar itu dikasih ujian. Sabar, satu ujian dia bersabar seperti orang yang masuk lift langsung pencet angka 100. Sebentar udah nyampe di atas, buka yang satu jalan gak nyampe-nyampe, dia udah di atas nih. Udah di kamar, udah istirahat dan lain sebagainya. Ini buah sabar. Makanya Ibrahim bin Adham menyatakan, saat yang paling membahagiakan aku di dunia ketika datang seorang mengencingi aku ketika aku duduk, yang kedua menempeleng aku. Sedangkan kita ini katanya orang-orang yang sufi kena ujian dikit aja udah begitu. Kalau kita kan insya Allah mulai pecintanya para sufi, pecinta. Insya Allah nanti kalau mencintai seseorang yang soleh akan dikumpulkan bersama. Sedikit nih mengutip mencintai orang-orang yang soleh. Dikatakan oleh Abi Yazid Al-Bustami rahimahullah, Al Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kalau saya banyak mengutip nama Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durrat, karena memang saya yang ini apa namanya belajar dari Al-Habib Anies. Habib Anies kebetulan adalah cucu dari Syaibul Maulid. Jadi ya, saya mungkin banyak mengutip karena sering mendengar. Abu Yazid Al-Bustami itu dikatakan oleh para ulama, siapa yang tahu namanya, siapa yang tahu namanya akan dapat syafaat dari Abu Yazid, tidak akan disentuh api neraka. Tahu namanya. Namanya saya kasih tahu ya, bocoran. Taibur bin Isa. Taibur bin Isa. Abu Yazid itu ngasih jaminan, siapa yang kenal sama saya, jadi tahu namanya aja. Berarti kan kalau mau tahu namanya tanda cinta nih kan. Tak kenal maka tak sayang. Udah kenal namanya, ini tanda cinta. Bisa jadi sebab untuk mendapatkan syafaat. Ya, sebab untuk mendapatkan syafaat. Dan syafaatnya Abu Yazid jaminan tidak akan disentuh api neraka selama dia muslim. Tidak akan disentuh api neraka. Abu Yazid Al-Bustami menyatakan, orang-orang itu beribadah untuk mendapatkan cinta Allah. Ya. Kalau kamu usahakan, cintailah orang-orang yang soleh. Cintai orang-orang yang soleh. Udah, kamu fokuskan mencintai orang soleh. Ringkasnya gitu ya. Kamu cintai orang yang soleh. Kenapa? Karena kalau sampai kamu ada di hatinya orang-orang yang soleh, ada dalam hatinya, saat Allah melihat hati mereka, kemudian dia ada nama kamu di dalamnya, maka kamu dicintai oleh Allah. Ya. Saya alhamdulillah ini tahadutan bin imam wa amma bin amati rabbika fahadid. Malam Jumat yang lalu, persis seminggu ya. Selesai terjemahan Zahir Syam itu, saya ngomong, ya Syekh, tolong, saya minta tolong, 24 jam dilihat. Ya, 24 jam dilihat itu. Dilihat. Jawabannya, alhamdulillah enak. Anta fikulubi. Anta fikulubi. Saya gak puas. Tamak, saya itu orang paling tamak. Ngalem gitu. Keluarga saya dan teman-teman saya juga. Teman-teman saya juga gitu kan ya. Dia di belakang senyum-senyum. Teman-teman saya juga gitu. Inggris nih yang senyum nih. Ya terus ya. Nah, teman-teman saya juga. Jawabannya, kamu, teman-teman kamu, keluarga kamu di bawah pandangan Asia Dina. Asia Dina jadi guru-guru kami gitu ya. Guru-guru kami. Alhamdulillah, kita itu nahdum. Ya, nahdum mengabdi kepada orang-orang soleh semampu kita, meskipun kita ini pemabuk kasarnya gitu ya, kita ini pezina kasarnya seperti itu, usahakan punya upaya untuk mendekati yang baik. Jangan sampai keburukan kita ini menghalangi kita untuk berbuat baik, jangan sampai. Apapun bisanya, bisanya di sound system, ya udah ini demi orang soleh sound system, demi ini sound system. Masih ingat kisah seorang Abid Bani Israel? Ini belum bahas akhlak ya. Belum, ini kita bahas di Brebinat Ham tadi ya. Sedikit akhlaknya sabar, tadi kan terus nyambung ke sini ya. Biar Allah yang ngatur, yang mau keluar apa, saya gak bisa ngatur lisan saya. Bisa ngatur hati saya, biar Allah yang ngatur. Ya, biar Allah yang ngatur. Ingat gak dalam sebuah hadis, seorang abid Bani Israel berjalan lewat Padang Sahara. Di tengah Padang Sahara, dia jatuh pingsan karena kehabisan minuman. Tiba-tiba datang seorang ahli maksiat nomor wahid, nomor satu. Gembong preman Bani Israel. Jalan lewat di tempat yang sama, kemudian lihat kenal tuh, ini kan orang soleh di kampung saya ini dia kalau gak saya kasih minum mati dia, gak saya kasih minum, mati, cuman kalau air saya kasihkan dia, saya yang mati. Pilihannya berat nih ya, saya yang mati atau dia yang mati. Kenapa saya mati? Soalnya kalau saya minumkan dia, saya jalan tanpa bekal air, belum tentu di depan nanti ada air. Akhirnya dia berpikir, wah tapi kalau saya biarkan orang soleh ini mati, dosa-dosa saya gak mungkin diampuni Allah lagi. Dosa terbesar saya ya ini. Inilah dosa terbesar saya. Tahu ada orang soleh dibiarkan mati. Udah saya mati gak apa-apa, yang penting orang soleh ini biar hidup manfaatnya banyak untuk umat. Ini preman nomor wahid. Kasih air, diminumkan, sisanya itu diserahkan di sampingnya, dia jalan. Ya, dia jalan. Betul tengah jalan, dia meninggal dunia. Ya Yaumil Qiyamah, ini yang cerita bukan saya, cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaumil Qiyamah. Fa yumar ila jannatin nar. Hamba ini yang ahli maksiat, dosanya begitu banyak, diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Dalam perjalanannya menuju neraka, Allah Subhanahu wa taala membuat dia bisa melihat orang soleh yang ditolongnya berjalan menuju surga. Bisa lihat kelihatan. Langsung teriak, ya pulang, Wahai hamba Allah yang soleh, please help me, tolong saya. Berhenti. Siapa itu manggil saya? Ya malaikat kifu. Ya, hei para malaikat, berhenti kalian. Ulama mengasih garis bawah ya. Hamba Allah yang soleh ini bisa memerintahkan malaikat untuk berhenti. Karena magomnya, umatnya Rasulullah ini kalau sudah dapat kedudukan di sisi Allah, bisa merintah malaikat. Malaikat berhenti, malaikatnya berhenti. Kamu siapa manggil-manggil saya itu? Kamu lupa dengan saya. Saya gak ingat sama kamu. Coba kamu ingat-ingat. Pernah kamu jalan di tengah padang sahara, pingsan, hampir meninggal. Kemudian saya kasih kamu air. Kalau kamu gak saya kasih minum, kamu mati udah. Masih ingat gak? Oh iya, tolong saya. Ini saya mau dibakar neraka ini. Saya mau dibakar neraka. Langsung sujud. Angkat tangan, ya Allah, hambamu yang namanya Fulan ini dulu pernah menolong saya di dunia. Tolong ya Allah ampuni dosa-dosanya. Kata Allah Ta'ala, pegang dia dengan tanganmu, ajak dia ke surga, letakkan dimanapun yang kamu suka. Ada orang yang mungkin menganggap, ini aneh gitu ya. Dalilnya Al-Quran, fiha ma tashtahil anfus. Di dalam surga itu apa yang diinginkan jiwa diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi jiwanya orang-orang yang di surga itu minta apa dikasih. Ya termasuk tadi, dia minta orang ini untuk masuk ke dalam surga. Allah sudah berjanji, diberi. Enak gak ini? Enak. Berkata apa ini? Sohbatul arifin, sohbatul awliya, teman orang-orang ya, yang soleh. Termasuk cara berteman dengan orang-orang yang soleh adalah seperti ini. Membaca riwayat hidup mereka. Menyebarkan kisah-kisah tentang kehidupan mereka. Ini termasuk cara bergaul dengan orang-orang ya, yang soleh. Masih ingat gak cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Rahimahullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah datang satu orang ngomong, ya Syekh, tolong ini teman saya mimpi yang dikubur ini disiksa. Tolong mintakan syafaat kepada Allah Ta'ala biar diampuni dosa-dosanya. Beliau tanya, pernah datang majelis saya enggak? Enggak pernah. Duh, lewat mana nih monolognya ini kan ya? Pernah ikut makan sama saya enggak? Ikut makan. Gak pernah. Pernah datang majelisnya murid saya gak? Gak pernah. Kalau gini saya gak bisa ngomong. Sababnya gak ada. Sababnya gak ada. Harus punya sabab. Maka temennya ini ngomong, tapi dia pernah sekali lihat ada debu-debu bertebaran di jalanan. Dia tanya sama saya, ini kok ada debu segini banyak, ini ada apa? Kafilahnya siapa yang baru lewat? Oh, itu kafilahnya Syekh Abdul Qadir Jalil dan murid-muridnya. Oh begitu, iya, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dari sini saya bisa nolong dia. Angkat tangan, doa cukup lama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai akhirnya mendapatkan berita yang dikubur ini telah diampuni dosanya. Ya, diampuni dosanya. Itu orang-orang soleh, perjuangannya seperti itu. Dan mereka orang-orang yang menyandang akhlak yang mulia. Kemuliaan akhlaknya itu tidak bisa dicerna oleh akal sehat kita. Kenapa? Kita terbiasa hidup dengan ego. Yang penting saya bahagia, yang penting saya bahagia, yang penting saya bahagia. Kebahagiaan saya, kebahagiaan saya, kebahagiaan saya. Kalau orang soleh itu kebahagiaannya orang lain yang dipikirkan. Rahmatanil alamin. Jadi orang lain bahagia, saya bahagia. Orang lain senang, saya senang. Itu orang-orang soleh. Makanya Rasul bersabda, Sayyidul qawmi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum itu pelayan mereka. Iya, Ustaz Isam. Selesai apa namanya? Majelis itu kan. Coba. Apakah minta dilayani makan? Enggak. Berusaha melayani saya, diambil kening. Berusaha untuk melayani. Ini buah dikasihkan. Semampunya untuk melayani. Ya, walaupun beliau diduga sebagai pimpinan, tapi masih berusaha untuk melayani semampunya. Ya, orang-orang soleh seperti itu. Tapi kalau kita kan kadang seringkali enggak layani gua. Nah, belum kenal saya kan ya? Suara ya ini Habib. Oh, Ustaz nih. Belum tahu murid saya banyak ya? Murid saya banyak nih, sandal saya enggak ada yang ngambil nih ya? Enggak ada yang pegang kan nih sandal, enggak ada yang ngasih payung nih kalau mau ujianan ya? Masyaallah. Almarhum guru saya Al-Habib Anis. Kalau saya mengatakan Habib Anis itu guru saya, bukan karena saya yang ngomong, karena beliau sendiri pernah ngomong. Kalau saya enggak berani ngomong. Tapi karena beliau ngomong kepada beberapa orang gitu ya, ini murid saya, maka setelah beliau meninggal dunia, kalau berhubungan dengan ilmunya, kebaikannya ya saya ngomong guru saya. Habib Anis itu, saya kan kenal beliau cukup lama ya, minimal 10 tahun. beliau itu pelayanannya kepada orang luar biasa. Sampai terakhir ketika beliau udah kena stroke, ya, tidak bisa berkomunikasi dengan lisannya, tangannya juga udah separuh itu tidak bisa digerakkan. Datang tamu-tamu dari Malaysia hadir acara itu kan, bulan Ramadan buat Al-Quran, datang tamu-tamu dari Al-Jidrami dari Malaysia sana. Saat itu beliau tanya sama saya, tamu-tamunya itu udah dapat bantal belum? Kamar tamu sana, udah dapat bantal belum? Saya jawab, sudah Bib, insya Allah. Langsung bangun dari tempat tidur, berjalan mau nyari ke sana, dilihat udah dapat bantal belum. Seperti itu, saya katakan Habib sudah jangan. Saya kalau saya nggak lari, nggak mungkin beliau tetap di tempat. Udah jalan, saya lari tanya, sudah dapat bantal semua sudah, gulingnya lengkap sudah, langsung saya kembali. Habib sudah udah dapat semua, udah dapat bantal dan lain sebagainya. Maunya melayani, bukan untuk dilayani. Itu akhlaknya orang-orang soleh. Sehingga suatu ketika Ibrahim bin Adham berjalan bersama Sahal bin Ibrahim. Lakukan perjalanan Ibrahim bin Adham bersama Sahal bin Ibrahim. Ini malam ini kita banyak ikut nama Ibrahim ya. Ini ada nama Ibrahim di sini. Hah? Belum ada ya. Insyaallah saya ulang, ntar lagi keluar nama Ibrahim. Jalan Ibrahim bin Adham bersama Sahal bin Ibrahim melakukan perjalanan keluar kota. Katanya Ibrahim bin Adham, udah pokoknya kantong, kalau bahasa kita ya, kantong kamu dijahit aja. Ya, dompetnya masukkan ke belakang, dikunci, gak usah dibuka. Biar saya yang bayari semua. Semua keperluan dalam perjalanan, dibiayai Ibrahim bin Adham. Sampai-sampai urusan masa ini semua yang melayani Ibrahim bin Adham. Padahal ini tokohnya. Sampai akhirnya di suatu perjalanan, Sahal sakit. Sahal sakit, uang habis. Ibrahim bin Adham udah gak punya apa-apa. Pergi, Ibrahim bin Adham pergi. Gak lama kembali. Semua keperluannya Sahal disiapkan. Buah-buahan, makan, dan lain sebagainya. Tanya Sahal, dapat duit dari mana? Keledainya saya jual. Keledainya saya? Jual. Loh, dan nanti kita melanjutkan perjalanan kota lain, naik apa kita ini? Ikat saya, Sahal. Jangan khawatir, saya akan jadi keledaimu. Jangan khawatir, saya akan jadi keledaimu. Maka Sahal bagi Ibrahim, digendong oleh Ibrahim bin Adham sampai menempuh beberapa kota, sampai kota tujuan. Siapa di antara kita yang sanggup seperti itu? Akhlak. Ini loh, tasawuf buruk. Tasawuf itu adalah akhlak. Bukan cuma melulu zikir. Zikir itu sudah ruhnya tasawuf, sudah jelas ruhnya Islam di situ. Zikir dan sebagainya. Tapi ini al-adab, akhlak, inilah yang hasil dari semua itu. Ya, buah dari semua itu. Hati bersih menimbulkan akhlak yang mulia. Banyak sekali contoh kisah, gak usah jauh-jauh lah. Zaman sekarang ini saya di Solo ketemu satu bapak-bapak, kakek-kakek usianya sekitar 80 tahun. Itu beliau paling senang dengan ucapan Alhamdulillah. Paling senang. Sedikit-sedikit, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namanya Mubarik. Kita biasa manggil Mbak Barik. Kita panggil seperti itu. Sedikit-sedikit, Alhamdulillah. Suatu hari beliau itu ketabrak motor. Di jalan Selamat Riyadi. Lagi nyebrang naik sepeda kayu. Kita berat motor. Otomatis umurnya 80 tahun ya. Ya jatuh tersungkur. Yang nabrak anak muda juga jatuh tersungkur. Tapi beliau bangun seger, sehat. Anak mudanya masih terjatuh. Terkapar. Maka dihampiri sama beliau. Dihampiri. Coba ini. Pertanyaannya luar biasa. Kalau dalam bahasa Jawa, pertanyaannya itu, lele. Ini karena yang ngomong orang tua ya. Lele. Kowe mau makan teko omah, niat nabrak aku apa ora? Mboten, Pak. Aku yo ora niat mbok tabrak. Alhamdulillah. Dibangunke kuat. Itu kalau bahasa Indonesianya, nak gitu. Kamu berangkat dari rumah tadi ada niat mau nabrak saya enggak? Enggak ada. Sama, saya juga tidak niat pengen kamu tabrak. Alhamdulillah. Kemudian diangkat, pulang gitu. Ini luar biasa ini. Kelihatannya sederhana ya, tapi luar biasa. Berarti ini takdir Allah. Maksudnya gitu. Ini takdir Allah. Kamu enggak pengin, saya enggak pengin. Wallahu ya'lamu ma yurid. Allah melakukan apa ya? Diinginkan. Kamu selamat, saya selamat. Alhamdulillah, selesai. Coba kalau orang zaman sekarang, mata nggak dipakai. Tahu ini maki-maki kan? Ini tasawuf itu akhlak. Ini Pak Mubarak itu lucu, masya Allah. Beliau ini pendengarannya udah hampir nggak bisa dengar. Jadi perlu dibantu pakai alat. Saya tanya sama beliau, di telinganya ketemu di jalan gitu. Bapak, sakit nirni boten. Anda ini bisa dengar nggak? Kalau pengawasan sakit nirni boten. Kalau datang pengajian bisa dengar apa tidak? Enggak. Duh, enggak tapi kok bisa ketawa-ketawa, senyum-senyum, bikinnya khusyuk. Jawabannya apa? Saya itu kalau lihat gerak mulutnya orang yang menuntut ilmu sama yang ngajar, hati saya senang. Bisa menikmati. Nah ini sekarang masya Allah telinganya sehat, mulutnya sehat, datang pengajian tidur. Gak bisa menikmati. Nah ini yang telinganya udah gak sehat ya. Ya kemudian apa namanya, tenaganya juga tidak kuat, sekuat orang lain, tapi dengar pengajian gak dengar, lihat gerak mulutnya aja udah senang. Kenapa? Memang hatinya cinta ilmu. Nah ini sufi ya, seperti ini sufi ini. Ya sufi seperti ini. Nah orang-orang ahli tasawuf ini mereka menjaga akhlaknya kepada Allah maupun akhlaknya kepada manusia maupun akhlaknya kepada hewan. Ya, maupun akhlaknya kepada hewan. Sayyidina para sahabat mengatakan, siapa yang tidak berakhlak kepada hewan yang ada di rumahnya atau di sekitarnya, maka dia bukanlah seorang mukmin yang baik. Makanya dalam ilmu hadis ya, kalau sampai ada satu ahli hadis mempermainkan binatang, maka hadis yang diriwayatkannya itu bisa dipandang dhaif. Adalahnya hilang, keadilannya dia itu dicabut. Cuman karena mempermainkan binatang. Bagaimana mempermainkannya? Misal ada kucing gitu ya. Kemudian ikan asin dikasih tali. Ya, dilemparkan. Kucingnya dekat ditarik. Ini orangnya meskipun ibadahnya luar biasa, baiknya luar biasa, jujurnya luar biasa, dianggap hadisnya dhaif. Karena dia mempermainkan kucing, jangan-jangan nanti hadis Nabi juga dibuat mainan. Sampai segitu. Ukurannya itu akhlaknya segitu. Ini Islami luar biasa. Karena itulah dikatakan pujiannya Allah kepada Rasulullah itu cuma satu. Ya kan? Banyak sekali pujiannya Allah, tapi yang pujian yang paling hebat itu cuma satu. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang dipuji fokusnya di situ. Memiliki budi pekerti yang teramat agung. Sedikit saya akan ceritakan. Ya, ini karena waktunya sudah menunjukkan 20.33. Masih tersisa sekitar 27 menit. Kurang lebih ya kan ya? 27 menit. Insyaallah ini saya akan ceritakan beberapa apa namanya pesan yang saya peroleh dari orang-orang soleh yang saya dengar juga dari orang-orang soleh. Mungkin dulu pernah saya ceritakan, tapi nggak ada salahnya diulang. Di Bungur itu ada makam Al Habib Ali bin Husain Al Qos. Al Habib Ali Bungur ya. Habib Ali itu pernah rombongan ziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Ke makam Sunan Gunung Jati di masanya, jadi masih masa pemerintahan kolonial dulu ya, di masanya. Yang ikut rombongannya itu ada yang Habib, ada yang bukan Habib. Peraturan di makam Sunan Gunung Jati, kalau bukan Habib nggak boleh masuk makam, masuk ke apa namanya dalam makam itu peraturan dari keraton. Nah, tapi kalau sekarang asal dapat surat dari keraton beres gitu kan ya. Tapi kalau yang dulu itu betul-betul yang bukan Habib tidak bisa masuk. Dari luar aja, gak bisa masuk ke dalam. Nah saat itu Habib Ali bin Husain atas bersama rombongan naik ke atas. Nah rombongannya ini kan ada yang Habib, ada yang bukan Habib. Yang bukan Habib ini orang-orang yang punya kedudukan. Orang-orang punya kedudukan. Dilarang oleh prajurit keraton. Sama prajurit keraton gak bisa masuk. Bukan Habib gak boleh masuk. Ya, ngelawan, pokoknya orang-orang punya kedudukan. Pokoknya kita akan masuk. Terjadi keributan. Habib Ali kemudian orang, kenapa ribut-ribut? Ini Habib, kita gak boleh masuk. Karena kita bukan Habib, gak boleh ikut Habib masuk ke dalam. Ya gak usah repot. Gimana Habib? Saya gak masuk aja, kita semua duduk di sini. Ziarahnya dari sini. Ziarahnya dari sini. Ketahuilah, kalau nanti saya diperintahkan masuk surga, saya tidak akan masuk surga sebelum ngajak kalian semua. Apalagi cuma masuk makamnya Sunan Gunung Jati. Akhlak kan? Akhlak. Loh, akhlaknya orang-orang soleh itu seperti itu. Jadi yang dipikirkan bukan dirinya, yang dipikirkan orang orang lain. Mereka selalu seperti itu. Mereka selalu seperti itu, tidak pernah memikirkan dirinya, yang dipikirkan orang orang lain. Sedangkan kita seringkali hidup yang dipikirkan diri kita sendiri, diri kita sendiri, diri kita sendiri. Jarang kita memikirkan orang orang lain. Contoh yang lain, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Ya, ini yang saya dapat juga dari orang-orang soleh langsung yang hidup di zamannya ya. Di Tanah apa namanya Ampel Kuba di Surabaya itu ada di makam Sunan Ampel ada masjid kecil di dekat situ namanya Ampel Kuba makamnya di sana. Beliau Habib yang pertama kali membawa Maulid Siddudurur ke Indonesia. Ya, jadi murid langsung dari Sayyidul Maulid. Coba ini menarik cara dakwahnya. Beliau itu dakwahnya dengan tim. Ada bagian pelawak. Jadi ada bagian lawak. Jadi lawak dengan cerita-cerita yang lucu-lucu gitu ya, yang halal ada. Kemudian ada bagian musik gambus gitu ya. Tapi gambus yang dulu yang benar-benar Islami gitu ya. Kalau gambus sekarang ini udah enggak tahu lah. Gambus ya, lain. Gambus sekarang ini repop nih. Udah banyak ke musik-musik yang kurang pas. Lagu-lagunya juga lagunya lagu cinta-cinta yang begitu. Kalau dulu kan ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa ting-ting-ting-ting-ting. Lalu begitu tepak-tepak-tepak. Sekarang lain lagunya, banyak berubah. Nah itu ada kelompok gabus. Kemudian ada satu lagi, apa? Tukang asak. Kalau dakwah keluar kota pasti rombongannya ada itu. Rombongannya seperti itu. Kemudian sampai di satu kota udah ada rumah yang biasa dikunjungi. Sampai di situ gak usah pakai tanya apa, para penjual kambing langsung datang ke sana. Yang jual kambing datang ke sana. Habib mau butuh berapa kambing gitu ya. Ini Habibnya datang bawa duit dia langsung beli kambing sekian. Yang masak tukang masaknya, yang punya rumah gak repot. Yang punya rumah gak repot. Sambil nunggu tukang masak selesai masak, warga kota itu dipanggil semua. Gak usah pakai undangan, udah tahu makan-makan kan datang semua. Itu kalau Habib yang satu itu asik pokoknya musik makan lawak. Ya, musik makan lawak. Ini kan seger. Mereka nunggu makanan siap, maka dikasih musik. Duduk semua. Setelah itu diselingi awal musik lawak sampai selesai makan, dihidangkan, mereka makan semua. Setelah selesai, Habibnya tuh enggak banyak ngomong, cuma dinasih sedikit. Jangan putus tali silaturahim. Ya, jangan begini, jangan saya bermusuhan yang saya menyayangi. Di sini kalau ada yang putus tali silaturahim, tolong saya kasih tahu. Selesai itu datang satu orang, Habib ya. Ini ada kakak adik yang putus tali silaturahim. Masalahnya apa? Masalahnya warisan. Wah, ini sampai sekarang begitu umum ya. Umum. Oh, warisan. Kenapa? Adiknya dapat bagian cuma sedikit yang besar kakaknya. Jadi adiknya enggak terima. Oh ya udah. Rumah adiknya di mana? Di sana. Ya udah, antarkan saya ke sana. Datangi. Assalamualaikum. Kaget lu. Habib sampai sini gitu kan ya. Ini ulama besar. Ada apa itu ini? Enggak, saya ingin pengen satu rahim sama kamu dan lain sebagainya. Gimana kabarnya kakakmu ya? Terus gitu kan? Ditanya kamu nih sama kakak kamu yang rukun ini saya menerima dan lain sebagainya. Cuma masalah itu. Masalahnya apa? Ya, masalahnya begini. Ya udah kalau misalnya kakak kamu bayar gimana? Oh ya, insyaallah beres semuanya begitu. Udah insyaallah amarahnya bisa hilang gitu ya. Kalau urusan itu beres. Berangkat ke rumah kakaknya, antarkan saya ke rumah kakaknya. Ya sampai di sana kamu sama adik kamu gimana? Gini. Ya udah kamu kasih dia bagiannya ini. Udah nggak ada udah bagiannya. Berapa? Misal gitu ya. Uang sekarang 15 juta. Nih 15 juta serahkan adik. Masya Allah. Ini 15 juta serahkan adikmu. Jangan putuskan silaturahim. Ini ulama dulu. Ya, nggak jadi wali Allah gimana? Ya ini wali Allah kan ya. Nggak jadi wali Allah gimana? Ya ini wali Allah. Nggak mentingkan dirinya. Yang dipentingkan orang lain biar rukun dan lain sebagainya. Lah yang sering kali ini kita justru menjadi mengupayakan orang untuk gak bersilaturahim. Mengupayakan jadi provokator nih. Gimana jadi wali Allah gitu? Gimana jadi orang soleh? Sufi provokator pecahkan silaturahim. Aneh kan ya? Aneh. Nah, ini makanya kita berupaya. Gimana? Akhlak orang-orang soleh terdahulu itu seperti apa? Ini memang kalau mau kita bahas akhlak mereka. Udah saya katakan tadi, tidak akan selesai. Yang dulu maupun yang sekarang maupun yang akan datang. Akhlaknya itu ajib. aneh-aneh. Anaknya luar biasa. Saya ambil lagi satu contoh. Ada seorang ulama di Irak sana ya. Saya lupa kota Baghdad kalau enggak salah. Ada seorang ulama malam-malam didatangi seorang cewek. Tak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kok malam-malam datang sini kenapa? Demi Allah tolong saya. Itu kalau udah orang soleh disumpah demi Allah nolak gak berani. Makanya jangan dipraktekkan sama saya lah ya. Tolong jangan. Saya belum soleh. Tapi ya kadang-kadang saya kalau disumpah gitu ya saya terima. Lihat dulu sumpahnya apa ya. Ini demi Allah tolong saya. Tolong bagaimana? Saya korban pemerkosaan. Satu kampung saya ini gak tahu kalau sekarang saya lagi hamil. Saya akan mengaku Anda suami saya. Saya akan mengaku Anda suami saya, kita udah menikah. Tolong, saya ingin nama baik saya ini tidak hancur. Pulang, katakan sama orang-orang kamu suami saya. Kamu istri saya. Pulang, setiap ditanya, ini ya udah nikah sama ustadznya itu. Udah nikah sama ustadznya itu, terus begitu. Sampai akhirnya melahirkan. Ketika melahirkan orang-orang kamu itu datang semua ke rumah sakit. Alhamdulillah kamu dapat anak laki. Alhamdulillah. Sudah gitu ya. Anak laki yang jadi anak laki. Wah mulai ya. Apa namanya doakan. Doakan khusus benar dari hati. Nah terus ngomong sama tokoh masyarakat di kampung itu. Ini saya ini sekarang apa namanya lagi sibuk dakwah. Jadi kadang saya kan dulu kan agak jauh gitu ya. Gak bisa kesana terus. Saya titip uang sekian. Ya titip uang sekian. 1 juta. Serahkan kepada istri saya untuk mengurusi anaknya. 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 tahun kalau nggak salah. Artinya beberapa tahun ya. Beberapa tahun bayi itu meninggal. Bayi itu meninggal. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wanita itu datang lagi di rumah si ustadz ini. Ya, mundur lagi enggak? Enggak mundur lagi ya. Datang lagi. Mengatakan, wahai Ustaz, terima kasih kamu udah nolong saya. Ini uang yang kamu kirim tiap bulan. Ini uang yang kamu kirim tiap bulan. Ternyata uang itu gak dipakai. Jadi wanita ini loh juga berakhlak, juga berakhlak. Ini uangnya saya serahkan untuk kamu, anak saya meninggal. Ya terima kasih kamu udah nutup aib saya. Bentar lagi saya akan bilang kalau kita udah bercerai. Saya udah bercerai. Katanya ustaznya, ya. Terus apa kata wanita tadi? Semoga Allah menutup aibmu di dunia dan di akhirat sebagaimana engkau menutup aib saya. Ya, sebagaimana engkau menutup aib saya. Begitu pulang, ustaznya ngomongkan itu istri saya udah saya cerai katanya ustaznya tadi. Langsung buat rebutan masyarakat. Jadinya ustaz, jadinya orang soleh. Lain ini, barokah katanya gitu orang dulu. Orang dulu. Kalau orang sekarang lain ya kan ya. Ini orang dulu begitu. Iya saya muslim. Tahu aja muslim. Lanjutkan, lebih cepat lebih baik. Ya, dilanjutkan tapi lebih cepat lebih baik. Nah, apa namanya? Ini dari SMS yang masuk lumayan ya. Dari Kartosuro dari Solo ada masuk. Nanti kita kalau jelang akhir saya coba salin SMS-nya nih yang masuk. Diselingi nanti satu lagu yang pendek gitu sambil saya nanti saya pilihkanlah SMS yang kira-kira paling menarik karena banyak ya yang masuk banyak. Soalnya kita bacakan aja biar kita nih tahu lah. Teman kita itu banyak di mana-mana ada gitu ya. Di mana-mana ada. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu benderanya berkibar dunia wal akhirah gitu. Yang suka maulid, yang suka solawat, yang suka dikir, yang dikirnya berjahat dengan keras maupun bersih, dengan apapun, semua itu pengikutnya luar biasa. Kenapa? Karena kita ada di bateranya para awliya wa sholihin. Ya, dan mereka itu bateranya batera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Ini contoh lagi. Ini dengar cerita-cerita gini, cocok gak ini? Cocok. Kalau para wali ya teman cerita-cerita gini aja. Pokoknya yang cerita-cerita ya. Cerita itu judul menjunudillah al-hikayah judul menjunudillah. Kisah orang-orang soleh merupakan salah satu bala tentara Allah. Dengan itu Allah yugawi. Dengan itu Allah memperkuat hati para murid. Jadi para murid yang berjalan menuju Allah itu hatinya bisa kuat kalau dengan kisahnya orang-orang soleh. Jadi diantaranya ada satu, ini cerita sudah sering dibawakan. Satu santri biasa ngaji kepada seorang syekh. Fadhil. Sini, Pak. Namanya apa? Ibrahim. Tolong sini, Pak. Sudah saya, Pak. Sudah saya tunggu-tunggu kedatangan dia. Jangan bilang orang-orang kalau saya tahu, jangan. Ini kebenaran dia. Alhamdulillah. Ada satu orang santri ini biasa ke tempatnya gurunya. Terus mondar mandi datang ke tempatnya gurunya. Suatu hari hilang, enggak kelihatan lagi. Gurunya heran, mana santri saya yang satu ini kok enggak kelihatan? Dia paling rajin biasanya. Akhirnya diselidiki, udah enggak mau datang pengajian lagi katanya. Suatu hari ketemu di jalan. Begitu ketemu di jalan, lihat gurunya santri ini lari. Muridnya lari kan? Gurunya lihat muridnya lari dikejar. Mau lari sampai mana kamu? Ayo, kejar-kejar. Dikejar masuk gang grup pemuda, kayak sawah diam ya. Di depan tembok dia diam gitu. Maka guru dari belakang nempok gini. Ya, mau lari kemana? Oleh gitu kan ya. Kenapa kamu kok ninggalkan saya? Maka dijawab, saya malu. Saya terjerumus dosa besar. Jadi saya merasa tidak pantas datang di hadapan. Dijawab oleh gurunya, kalau kamu udah tidak berbuat dosa, tidak usah datang kepada saya. Justru kamu masih berbuat dosa, maka sering-sering datang kepada saya. Paham ya? Nah, kalau kita ini banyak dosa ya dekat-dekat orang soleh. Kalau tidak jadi orang soleh, kalau tidak mau dekat ya tidak apa-apa. Dekat lebih bagus gitu ya. Tapi karena kita masih banyak dosa, justru memotivasi, yuk kita ini banyak dosa, ayo sering datang majelis, yuk dekat orang soleh. Jangan merasa, oh saya gak pantas, nanti saya ngotorin majelis, bahwa ini pandangan yang jelek. Pernah ada satu orang ngomong sama saya, Habib, saya gak pantas datang majelisnya Fulan. Kenapa? Saya banyak dosa. Saya nanti akan ngotorin majelisnya. Saya jawab, ah kamu itu suka merendahkan orang. Merendahkan bagaimana? Kamu kira itu Fulan air yang kurang dari 2 kulah. Air kalau kurang dari 2 kulah kemasukan najis jadi najis. Fulan bukan air yang kurang dari 2 kulah, dia laut. Bangkai masuk laut, bangkai yang di laut itu suci. Iya. Itu laut. Jadi kamu enggak usah bingung yang masuk ke sana, kamu suci enggak suci enggak jadi masalah. Jangan bingung. Ini kadang kita kalau tahu anaknya orang soleh seperti itu enggak ada. Pernah ada 3 orang soleh, 3-3-nya soleh. Dipimpin oleh Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar Al-Jufri. Ya, Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar Al-Jufri. Ini sekitar 150 tahun yang lalu lah, kurang lebih. Di Hadramut sana. Habib Hasan dengan 2 temannya ini pengen berkunjung rumahnya orang soleh. Yang orang soleh ini dikenal bisa tahu orang. Esok gitu. Esok. Nah, yang 2 ini takut. Nanti kita kalau dilihat-lihat bagaimana? Dibaca. Ya, dibaca gimana? Makanya begitu masuk kota, yang 2 ini ngajak wudhu. Karena dikatakan orang kalau wudhu itu seperti pakai parfum. Jadi bau-bau yang gak enak gak kecium. Gak kecium. Ya, jadi kita kalau mau ketemu ulama itu biar wudhu, ketemu seperti Syaisa. Biar gak terganggu, biar tidak terganggu. Tapi Habib Hasan ngomong, udah gak usah wudhu. Udah kita buka-bukaan aja, biar kalau kotor dibenerin. Gak usah apa, gak usah pakai wudhu. Ya kalau kita kotor salah, biar didandani, dibenerin, biar dia benerin. Rupanya Habib Hasan ini juga sama dengan ulama tadi, punya kasyuf gitu. Kasyuf. Begitu masuk masjid, buka keran airnya enggak ada. Dulu kan airnya kan ditimba gitu kan ya. Masuk masjid yang lain, buka keran airnya enggak? Enggak ada. Masuk masjid lain, buka keran airnya enggak? Enggak ada. Airnya yang udah nyerah dah, enggak pakai wudu gitu. Berangkat ke rumahnya ulama tadi. Begitu pintu dibuka, ulamanya teriak. Tamu-tamu ini gimana? Kamu kira apa kalian kira saya ini anjing ya? Yang suka mengkais-kais di sampah cari kotoran gitu ya. Yang cari keburukannya orang itu cuma anjing. Kalau orang soleh gak cari buruknya orang, yang dicari banyaknya orang. Makanya Syekh Hasan Al-Ghabbani waktu saya terjemahkan di masjid Al-Madinah, saya pernah ngomong saya banyak dosa gitu kan, kotor. Jawabannya itu diantaranya ya, diantaranya beliau mengatakan yang lihat buruknya orang itu cuma setan. Yang suka lihat buruknya orang itu cuma setan. Kalau Allah tuh sukanya lihat yang baik, baik. Makanya kita kan suruh lihat baiknya orang, suruh nutup buruknya orang. Kan Allah merintahkan seperti itu. Ini kok tiba-tiba tadi cerita masalah baik buruk, kasut apa tadi ceritanya? Ada ingat enggak? Ada. Hah? Dua orang soleh dan kalau saya soleh Al-Bahar. Jadi orang-orang soleh enggak suka lihat buruk-buruknya orang itu tidak suka. Nah, tapi tadi orang soleh ini ngejar muridnya kan? Jadi kita kalau dihadapkan orang soleh jangan merasa nanti saya diteliti aib saya, buruk saya barusan berbuat dosa ini terus enggak jadi datang majelis, rugi. Habisnya datang majelis. Jangan awal itu, saya mau zina terus ke majelisnya. Gak bener. Jangan salah nih, kira habisnya ngajarin gak bener gitu ya. Bukan. Jadi kalau memang orang habis terjerumus maksiat, jangan sampai kemaksiatannya itu menghalangi dia untuk berbuat baik. Justru kalau habis terjerumus maksiat, termotivasi, ya Allah, saya berbuat dosa, gimana caranya saya biar diampuni, ya Allah, cari majelis, diperbanyak, biar hasanatnya bertambah. Hasanat itu nanti akan punya mendorong, timbul kekuatan untuk berubah. Ya seperti itu. Ya seperti itu. Dan hati-hati kita jangan pernah, memandang jelek seorang mukmin yang berbuat dosa. Gak boleh sama Allah. Ada mukmin bermaksiat yang mengatakan, kok bisa ya dia begitu ya? Padahal dia kan ustaz. Ya kan? Kok dia sampai-sampai begitu ya? Dia kan sering datang majelis. Kok sampai dia begitu? Kok dia begitu? Dikatakan dalam sebuah hadis, man ayyar, barang siapa yang menghina seorang muslim, jadi dengan pandangan menghina yang merendahkan, maka atas sebuah dosa yang dia lakukan, Allah akan memujinya dengan berbuat dosa yang sama. Ingat-ingatlah, kalau kita berbuat dosa yang mustahil, kok saya bisa begini? Ingat dulu mungkin kita pernah menghina seorang. Ya, coba ingat-ingat. Jadi kita mesti minta maaf sama orang itu ya. Minta maaf, mendoakan dan lain sebagainya. Biar kita ini kemudian bisa betul-betul dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari ujian tersebut. Ya, dikeluarkan dari ujian tersebut. Mana ada tuh kalau mukmin tuh pengen berbuat dosa? Kan hati kecilnya gak mau ya? Gak mau. Cuma kan kalah sama nafsu. Ya, kalah sama syaitan. Ya jangan kita hina, dirangkul, digandeng ya, terus dibimbing. Jangan kemudian ini dosa, ini haram ini. Makanya orang-orang soleh itu kalau dakwah kan enggak pernah ingatkan dosanya ya. Yeah. Yang diajak kan ingatkan taatnya. Nah, kamu alhamdulillah udah begini, kamu dibangkitkan tuh. Nur. Katakan oleh Syekh Isam. Syekh Isam lagi nih ngomongnya ya. Syekh Isam terus ini belajarnya kapan saya? Saya belajarnya kapan? Syekh Isam tuh pernah ngomong kalau cahaya masuk kegelapan sirna, pada hakikatnya kegelapan itu tidak ada, kegelapan itu ada karena apa? Tidak adanya cahaya. Betul kan? Kalau ini cahaya dihilangkan jadi gelap, jadi gak usah repot-repot, udah kamu nyalakan cahaya, gelap itu akan menyingkir dengan sendirinya. Wah, kata-katanya ini masya Allah nih lah. Ini kita sebenarnya tadi majlisnya majlis paroh ya, majlis yang memang kita banyak senyum-senyum, banyak ketawa. Di Pasuruan dulu di Pasuruan ada seorang habib. Ini coba akhlak lagi ini. Ada seorang habib ngajar dengan murid-muridnya baca kitab. Kebetulan hari itu babnya bab ancaman bagi orang-orang yang suka minum khamr. Babnya. Baru mau baca kitab itu, datang salah seorang yang dikenal ahli minum khamr. Duduk. Hidupnya 24 jam, kasarnya begitu ya. Mabuk. Dangermaster. Tapi bukan pesilat itu, bukan ya. Dangermaster itu pesilat ya. Tiba mabuk ya. Itu resah lagi ya. Akhirnya apa yang terjadi? Apakah kalau kita kan beneran nih, dia datang babnya sama, udah bacakan semua, dia tahu dia kan gitu. Ini habibnya enggak, ngomong sama muridnya, ganti bab yang lain, loncati ganti bab ya, lain. Selesai majlis muridnya tanya, habib kok babnya diganti kenapa? Kenapa kok diloncati? Jawabannya apa? Dia ini baru pertama kali datang, pengen kebaikan. Belum apa-apa udah disindir, gak bakal datang lagi. Gak bakal datang lagi. Itu jiwa manusia begitu. Jadi udah kita jangan sebut-sebut keburukannya. Jangan sebut-sebut keburukannya. Coba beda gak akhlak mereka dengan akhlak kita? Oh, benar sama, wa sumursa. Kata Nabi lebih mengatakan Idrus, benar sama, wa sumursa. Seperti langit dan sumur yang habis airnya. Oh, sumur satu. Ya. Kalau cuma langit dengan bumi kan masih. Kalau sumur kan ke dalam lagi, sana di gadaiannya. Jadi jauh sekali, ya. Jauh sekali. Nah, perbedaan mereka dengan kita sangat jauh. Nah inilah cuma sekumit, ya, sedikit dari akhlak orang soleh ini kalau kita sampaikan ternyata buat kita seger kan? Buat kita seger. Saya ini lagi lambung gak beres. Jadi kalau duduk biasa itu nafas kadang ambil dari mulut setengah-setengah. Tapi kalau ngomongkan mereka, subhanallah, sehat atau sakit? Sehat, insyaallah ya. Seger gitu ya. Selesai sakit lagi. Insyaallah terus sembuh gitu. Jadi minimal kan selama majelis itu jadi sehat, jadi seger. Jadi kenapa? Karena menyebutkan orang-orang yang soleh. Subhanallah, rasa suntuk, rasa macam-macam yang gak enak itu pergi. Yang gelap-gelap itu menyingkir. Kenapa? Karena dikru nur, nyebutkan cahaya, itu menyingkirkan kegelapan. Sebetulnya kan prinsipnya gitu, sebenarnya. Dan tergantung kita. Kita tiap hari mau memperbanyak atau mempersedikit. Semakin kita perbanyak, nur kita semakin besar. Kalau semakin kita sedikit, ya semakin redup. Nah, termasuk cara apa besar lu? Liqaul awliya. Kita ketemu sama orang-orang soleh. Saya kemarin ada, contoh ada Habib Umar bin Hafi, ada Syekh Hisham Al-Ghabrani. Saya hadir hari Ahad itu, saya mesti kan pulang hari Ahad pagi jam 10 pulang. Jam setengah 8, saya lagi mandi, di hati saya itu seperti dipaksa. Datang ke majelisnya Habib Umar di Cidodol, yang ada haul, datang. Padahal tiketnya jam 10. Datang. Saya keluar dari kamar mandi, ngomong sama dua saudara saya, teman saya sama saudara saya, gimana nih kalau kita datang hall? Asyik, cuma tiketnya habis. Sayang duit, ya sayang. Udah ini, tapi udah niat kalau yang datang kita udah niat datang udah dapat pahalanya. Iya udah, belum nggak usah ngurus ini, nggak usah ngurus kan? Tiket niat aja datang udah dapat pahalanya. Kan begitu. Ngomong sama Kiai Amir juga, Kiai Amir. Saya coba telepon tiketnya bisa ditunda atau tidak, diundur, diganti, bisa. Ternyata yang dua bisa diganti, cuma harganya sama dengan beli tiket. Harganya hampir sama, tepuk dikit gitu kan ya. Tepuk dikit. Jadi kayaknya bilang, Ustaz, innamal amalu biniat Habib. Amal itu tergantung dari niatnya. Niat itu muktarinan bifi'le. Yang namanya niat disertai dengan perbuatan. Antum sudah berbuat, sudah telepon sana, telepon sini. Udah, itu sudah termasuk. Dapat nanti insya Allah. Oh iya, sudah dapat gitu. Makan, right? Makan sarapan gitu. Saya telepon, minta saudara saya telepon Idris. Tanya sama Idris, udah berangkat ke haul belum? Ya, berangkat ke haul belum? Belum. Rupanya Idris dibuat tidur sama Allah. Jadi bangunnya agak terlambat. Mestinya jam 8 sudah sampai di lokasi, sama Allah dibuat tidur. Jadi agak terlambat. Jadi Allah udah ngatur nih, bisa ngatur sama Allah. Ini kudratullah. Akhirnya, kalau begitu, Idris suruh datang ke sini. Saya mau ikut datang haul. Yang telepon kaget, lu pulang ini. Nggak jadi pulang? Enggak jadi pulang. Saya cek tiket untuk nanti sore masih ada. Ganti semua tiket. Ya, kita apa namanya, mau pulang yang sore aja. Kemungkinan besar tidak lihat piala dunia. Jadi kehilangan tiket, kehilangan piala dunia. Nah, ini kemungkinannya seperti itu kan, biasa delay ini kan, delay biasa itu. Ditunda kan biasa. Akhirnya saya datang haul. Duduk di belakang sendiri. Ya, duduk di belakang sendiri. Datang mulai jam 9 ya, Idris ya. Duduk di belakang sendiri. Yang datang kan 10.000 itu besar sekali majelisnya kan. Belakang sendiri. Lagi dia dijawil Habib masuk ke dalam. Kok enggak ada yang kenal gitu. Rupanya Idris ngomong ini, saya Pak Habib dari Sultan. Kok ya ngerti gitu loh ya. Udah masuk ke dalam. Santai aja. Saya pokoknya udah niat. Mau jadi tamu, nurut. Namanya Adhaif Kalmayyid. Tamu itu seperti mayit. Nurut sama Tuhan. Rumahnya turut, tapi tamu itu punya hak minta sama tuan rumahnya sampai 3 hari boleh. Nah, saya minta sama Syekh Muhsin dan kawan-kawan yang punya waktu malam ini ikut sama saya ke Hagani. Ya, ini permintaan tamu. Kalau nolak berarti nolak Rasulullah. Ini aja Rasulullah, ikut sama saya ke Hagani. Kita ramaikan pikirnya itu. Ya, kita ramaikan pikirnya otomatis nanti Syekh Nazim, Syekh Hisham senang. Ya, kalau mereka senangnya ke atas semuanya senang. Ayo kita belajar. Ini ustadznya tahu aja ini. Lanjutkan. Ya. Terus dibawa ke depan. Pak di sodor majlis di pusat majlis. Selesai acara makan-makan. Khusus ulama, orang tua di dalam kan saya kan anak muda. Ulama juga bukan. Ya, alhamdulillah pokoknya ulama. Cinta ulama iya. Tapi kalau ulama kan. Masa belajar di pesantren 6 bulan ulama? Belajarnya di Pasuruan lagi ya 6 bulan. Betul saya ikut Haimanis 10 tahun kurang lebih ya. Tapi kan belum ulama itu harus lama belajarnya. Bukannya kita terus begitu tuh ulama. Akhirnya saya diam waktu makan. Tokoh dari depan tuh ada yang lihat saya gitu kan. Salah satu tokoh lihat saya, dipegang. Ngobrol, ikut masuk ke dalam. Masuk pintu dibuka, ada yang halangi. Gak boleh masuk gitu ya. Gak boleh masuk ke dalam, orang itu juga kenal saya. Saya diam aja, diam gitu ya. Baik dalam mayat saya tamu, baik diam aja. Ini yang di belakangnya marah, bukakan pintu, ini ngobrol gitu ya. Akhirnya pintu dibukakan, masuk dalam dia duduk nyantet, makan enak. Gak ada yang di sebelah satu dua orangnya, kayak rebutan saya sendiri gitu ya. Karena apa? Niatnya emang takdim kepada ulama. Pulang dari situ, saya merasa betapa bodohnya saya kalau mikirkan hal-hal yang kecil. Mikirkan hal yang kecil itu bodoh sekali. Kita ini hidup sering mikirkan hal yang kecil kan ya. Pertikaian sama teman. Temannya gak ajak ngomong, bingung. Iya. Setelah kumpul sama mereka itu, ya Allah enak. Hati itu maunya, ngapain ngurusin yang kecil, dia ngurusin yang gede-gede gitu. Kita ini masih punya tugas yang besar-besar. Semampu kita bisanya ngomong, ayo ngomong ke tempat dimanapun sebanyak mungkin. Makanya saya diminta datang ke Makassar gitu ya. Besok ini harus ke Makassar. Kalau saya mikir, saya besok di Makassar, malam Sabtu di Makassar. Sabtu pagi itu saya harus berangkat ke Jepara. Kalau dipikirkan gak masuk akal. Senin saya harus ke Malang untuk urusan keluarga. Gak masuk akal. Tapi ini yang merintah siapa ini? Orang ini telepon saya berulang kali. Yang merintah dia telepon siapa? Yang gerakkan kan? Allah. Pikir saya kalau saya nolak berarti saya nolak Allah. Ditakut saya. Udah bismillah berangkat. Ya bismillah berangkat. Kemudian Syekh Mohsin pernah ngomong, kalau nyampe di Jakarta jangan lupa sama Rumi Kalbi. Ya kan ya? Makanya terima kasih sama Syekh Mohsin, sama Tatak juga ya, kita yang kemudian bisa menghubungkan ya, sehingga datang ke sini. Kemudian Syekh Mohsin tanya nih, Ustaz gak mau datang ke Hagari juga? Saya belum ada yang ngajak ke sana. Ya diajak sama beliau, yuk ke Hagari gitu ya. Diajak, insya Allah kita akan senang rohir ke sana juga. Jadi biar semuanya enak. Nah setelah ketemu orang-orang sore itu, yang di hati ini yang berat-berat hilang semua. Nah kita kalau majlis begini kan rasanya nggak mikir yang di luar kan, di alam yang lain. Nah kalau kita bisa mengkondisikan ini di rumah dengan baca sejarah kehidupan orang-orang yang soleh, enak. Karena dimanapun itu kalau kita baca mereka ada, mereka ada rohnya itu ada, betul-betul roh mereka itu ada. Roh mereka itu memang kemana-mana ya, keliling kemana-mana. Insya Allah ini kalau saya ngomong lagi tambah beladra nih ngomongnya, nggak boleh ngomongnya nih bahaya nih. Terbudi satu yang pendek aja ya, sambil saya baca SMS yang masuk sama gua. Ya Rabbi bil Mustafa Jakarta juga nyampe Khurudadi. Ini para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, ini salam ya dari teman-teman di Bumi Cafe ya, untuk semuanya. Salam silaturahim. Di sini enak nih. Saya rasa nggak pengen pulang ke Solo. Rasanya nggak pengen pulang ke Solo. Ntar pengajian di Solo lah, streaming aja ya. Iya sih toh. Sebenarnya orang Solo Jakarta ya. Dimarahin saya kalau sampai ibu pengajian ibu. Saya kalau pindah dari Solo gimana? Gak boleh. Gitu. Protes ibu itu ya. Ibu yang umurnya sudah 50, 55, 60, alhamdulillah. Cara menguatkan rasa ikhlas, karena dia berbuat satu niat yang baik, lillahi ta'ala. Ini karena orang pro, jadi kadang lillahi ta'ala gak bisa. Lillahi ta'ala. Ini mau jadi banget nih. Lillahi ta'ala ya. Tapi kadang-kadang goyang, jadi pengen pamer gitu ya, pengen dipuji dulu. Mana solusinya ya? Jadi gini, memang orang ketika niat ikhlas, niatnya udah karena Allah, itu nanti setan masuk. Ya, setan masuk agar merusak. Caranya gak usah repot-repot. Kemudian kalau ada pengen dipuji dan lain sebagainya, jalani dulu. Ya, jalani dulu sambil kita pokoknya saya maunya karena Allah. Itu kadang bisikan. Kalau kita gak menyukai bisikan itu, berarti kita ikhlas. Jadi caranya cuma dipuji aja. Saya pokoknya gak mau dipuji. Pasti muncul itu. Itu muncul, itu dari siapa? Khawatir. Caranya bagaimana? Jangan kemudian gak jadi amal. Tarkul amal li ajrinas ria. Justru kalau kita meninggalkan amal karena ada perasaan takut dipuji, itu ria. Ya itu justru itu ria. Meninggalkan amal karena manusia, bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Itu ria. Itu ria, itulah ria. Kalau amal karena manusia, itu syirik. Ya itu syirik, menyebutkan Allah. Jadi gak usah dipikirin lah, bisikannya macam-macam, bilang saya pengen dipuji, kamu begini. Yang penting saya gak pengen, terserah kamu mau apa. Nah itu rasa benci pada bisikan seperti itu sudah kafarah. Itu penghapus dari bisikan-bisikan yang muncul. Nah, kemudian ada yang dari, tadi udah saya baca, dari ini, dekatnya Solo itu. Coba saya cari ya. Dari Klaten, ya dari Klaten ini. Saya merawat ibu yang sedang sakit hampir 3 tahun. Kadang-kadang masih timbul amarah. Bagaimana supaya tetap sabar? Ya. Sabar butuh istiqomah. Ya. Ada sabar itu ada batasnya. Salah. Sabar tidak ada batasnya. Tapi sabar pada tempatnya iya. Ya, sabar ada tempatnya iya. Kalau lihat apa namanya Rasulullah dicaci maki, jangan sabar kita. Ya jangan sabar, sabar itu ada tempatnya. Tapi kalau urusan merawat ibu, ya itu sabar selama lamanya. Sabar selama lamanya. Justru suatu kemuliaan kalau seorang anak mendapati ibunya sakit kemudian bisa merawat. Bisa merawat, itu kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya. Gak gampang untuk merawat ibu ya. Caranya biar sabar bagaimana? Ingat-ingat saja. Dulu kita masih kecil itu bagaimana? Mohon maaf, tapi ini ibu ya. Jam 2 malam, mohon maaf, kita mengeluarkan kotoran. Nangis. Ya, pempesnya udah penuh, kotor nih. Ibu apa mengatakan, besok pagi aja ibu ngantuk. Ya kan? Langsung bangun ya. Kesian nanti apa, merahnya nanti, luka. Dibersihkan. Ya, bersihkannya dengan sayang atau dengan marah? Dengan sayang, bahkan kadang nyanyi itu ibu ya. Sambil nyanyi, kemudian diciumi anaknya. Lagi mau berangkat jagong gitu ya. Kemudian gendong anaknya buang air. Ya, buang air kecil. Gimana ibu? Ya dengan senang hati bang, membersihkannya. Ingat semua perlakuan orang tua kita waktu kita masih bayi. Itu nanti menimbulkan kesabaran. Menimbulkan kesabaran. Memang kita diuji. Diuji untuk tidak sabar. Kalau orang tua sudah tua, ada teman tuh kadang kalau bahasanya, udah tua goda Ustaz. Goda, udah tua goda. Jadi ibu ini goda. Yang bercemburu lah, yang suka ngomel lah, dan lain sebagainya. Itu ujian. Itu ujian. Sabar. Resepnya bagaimana? Kalau ngomel, masuk kanan, keluar kiri, senyum. Jangan masuk ke hati. Masuk kanan, keluar kiri, senyum. Masuk kanan, keluar kiri, senyum. Ini teori, praktek mah gak gampang. Terus biar gampang bagaimana? Ingat, ridha Allah, ridha Walidaya kira kalau saya sabar ada buku saya tetap baik, saya ibu saya senyum ibu saya dapat ridhonya Allah. Bukankah kita sholat, sujud, ibadah, datang majlis mau cari ridho Allah? Ridho Allah ini di atas mahabbatullah, di atas cintanya Allah. Ya udah, ini di depan mata ada jalan menggapai ridho Allah, ya udah sabar selesai. Cuma kadang kita nggak sadar dikasih amal yang mujahadahnya lebih gampang lah. Daripada dia mulai, daripada sumur nahar, puasa Senin Kemis, puasa Daud, mungkin susah buat kita ya. Menjaga pandangan dari yang haram, mungkin susah. Tapi ini dapat ridho Allah Ta'ala dengan sabar menghadapi ibunya atau ayahnya. Ya sudah. Dan dengan begitu nanti insya Allah bisa lebih bersabar. Ya, kemudian. Ini banyak pertanyaannya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini dari Jakarta ini. Iya. Apa namanya? Tolong dibacakan alamat streaming Al-Hidayah gitu ya. Itu bisa pakai majelis alamat saya bisa. Bisa Ar-Raubah gitu, ar-raubah.info ya. Ar-Raubah.info, www.ar-raubah.info. Masuk situ bisa. Itu kalau majelis di rumah saya setiap hari Jumat jam 8:30 malam itu saya siarkan live streaming di situ. Ya cuman daya tampungnya baru untuk 50 pendengar. Makanya saya pengen teman-teman di Jakarta ini ada yang punya radio. Ya punya radio yang untuk dakwah. Jadi bisa kita terus di relay terus ya relay. Ini majelis yang habis saya setiap hari Rabu itu juga disiarkan live streaming juga ya. Live streamingnya atau masih streaming enggak? Streamingnya jalan ya. Lembar di jalan, streamingnya dengan lidah yang langsung ya. Jalan. Nanti insya Allah buat teman-teman bisa Mas Seto ngasih tahu alamatnya Al-Hidayah. Al-Hidayah .info juga. fm.alhidayah.info. Al-Hidayah pakai minus nggak? Nggak ya. fm.alhidayah.info. Lewat situ juga bisa, insya Allah. Kemudian jamnya udah habis ini. Ya, jamnya sudah habis, kita mau menuju majelis yang lain. Insyaallah ya. Semoga ini manfaat. Saya mohon maaf ya kalau tadi ngomong ada yang gapas-gapas, minta maaf pada semuanya. Khususnya buat para pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah malam hari ini di rumah bisa ketawa-ketawa, bisa senyum-senyum. Ya, senyum-senyum yang karena Allah insyaallah ya. Mari kita sedikit berdoa di kesempatan ini. Dan doa ini alhamdulillah insyaallah diaminkan oleh orang banyak ya. Amin. Semoga lebih kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin. بناء فقري وحياة روحي وسرور قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه يا الله يا مها مناسيه يا الله يا مها بنيام يا الله يا مها لبوت يا الله يا مها بنامبون Ya Allah yang maha pengampun. Ya Allah yang telah menggerakkan lisan kami untuk menyebut namanya. Ya Allah yang telah menggerakkan lisan kami untuk menyebut nama para walinya. Ya Allah yang telah mengizinkan telinga kami untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Ya Allah yang telah mengizinkan telinga kami untuk mendengarkan nama-nama para walinya. Ya Allah yang telah menghadirkan hati kami bersama para walinya. Ya Allah, Ya Karim, kami bersyukur kepada-Mu, Ya Allah. Kami bersyukur kepada-Mu, Ya Allah. Kami bersyukur kepada-Mu, Ya Allah. Terima kasih, Ya Allah. Di tengah kebejatan kami, di tengah keburukan kami, di tengah kemaksiatan kami, Engkau gerakkan kami untuk mendatangi tempat-tempat yang baik. Engkau gerakkan lisan kami untuk mengucapkan nama-Mu, mengucapkan nama Nabi Muhammad SAW. Untuk mengucapkan nama para wali-Mu, untuk mengucapkan hal-hal yang baik, Ya Allah. Engkau gerakkan kami untuk di tempat-tempat yang mulia ini, Ya Allah. Ya Allah, sebagaimana di malam hari ini, Engkau perdengarkan kepada kami kisah orang-orang yang soleh, ya Allah. Maka di malam hari ini letakkan hati kami dalam hati orang-orang yang soleh, ya Allah. Jadikan mereka semua cinta kepada kami, ya Allah. Jadikan mereka ingat kepada kami, ya Allah. Jadikan mereka sayang kepada kami, ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang. Jangan jadikan dosa-dosa kami menghalangi kami untuk dekat dengan para wali-Mu, ya Allah. Untuk dekat dengan orang-orang yang Engkau cintai. Ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang. Ya Rabbi ya Karim, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Dengan berkat orang-orang yang soleh di antara kami, ya Allah. Tolong terimalah semua amal soleh kami, ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami, ya Allah. Tutuplah seluruh aib kami, ya Allah. Lipat gandakanlah pahala amal kami, ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang. Jadikanlah kami orang-orang yang dapat selalu mencintai para wali-Mu. Begitu pula untuk pasangan hidup kami, untuk anak cucu kami, untuk keturunan kami sampai kapanpun, ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang dapat mencintai para wali-Mu. Ya Allah, di malam hari ini kami mohon, ya Allah. Jadikanlah Nabi Muhammad SAW senang kepada kami. Jadikanlah Rasulullah ridha kepada kami. Jadikanlah Rasulullah senang dengan kami, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami datang ke Madinah Al-Munawwarah. Izinkan kami datang ke Madinah Al-Munawwarah dalam keadaan sehat, ya Allah, untuk berulut salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, untuk mengucapkan salam langsung kehadiran Nabi Muhammad SAW, untuk dapat melihat langsung Nabi Muhammad SAW, untuk berada di Raudhah min Rawdhatil Jannah, berada di Raudhah, salah satu taman-taman surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, sebagaimana Engkau beri nikmat orang-orang yang soleh dapat melihat wajah Rasul-Mu, ya Arhamar Rahimin. Maka dengan berkat kecintaan kami kepada orang-orang yang soleh, izinkan kami dapat memandang wajah Rasul-Mu Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah beliau mengunjungi kami, ya Rabb. Jika kami tidak pantas untuk memandang beliau, jadikanlah beliau datang dan mengunjungi kami, ya Allah. Dengan kemurahan Rasul-Mu Muhammad SAW. Ya Allah, berikanlah usia yang panjang kepada guru-guru kami, ya Allah. Kepada ulama-ulama kami, ya Allah. Kepada para wali-wali kami, ya Allah. Panjangkan usia mereka semua dalam kebaikan, dalam kenikmatan, dalam ketenteraman, dalam segala hal yang baik-baik. Jadikan mereka orang-orang yang selalu sehat, ya Arhamar Rahimin. Jauhkan mereka dari petaka, jauhkan mereka dari bencana, birahmatika ya Arhamar Rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل جميع حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافئة وعلى نية على الله يرزقنا وإياكم جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعته إمامة الله في أفضل السلامة والتوفيق والهداية والرضا والنية في الدين والدين والآخرة وعلى الله وعلى نية على الله يدفع عنا البلاء والوباء والوغلاء والفتن ما ظهر منها وبطن وعلى الله يرزق إياكم جميعا أرزاقا كثيرة طيبة حسية ومعنوية جاية من كل ناحية بيد فخر البرية وسادة من العلوية بدون تعب ولا مشقة وعلى الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفضينا إياكم في الدين ويدعونا إياكم عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين بوجه كريم ويحفظنا وأهلنا وأولادنا وأزواجنا وبناتنا وذريتنا وأحبابنا وأصحابنا ومن وطأنا بنا ومن أوصانا بدعاء من جميع المعاصي والذنوب والآفة والسيئة والبلاء والفتن ما ظهر منها وبطن على هذه النية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Satu Al-Fatihah untuk niat saya, Al-Fatihah semoga Allah wujudkan niat saya dengan cara yang terbaik dan atas niat kalian semua. Wa ila hadrati Nabi SAW, Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.